بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali bersama pelajaran bahasa Arab untuk pemula, yang mana kita sudah membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha sejak beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada jilid yang kedua, pada ad-dars as-sabi', dan alhamdulillah sudah kita baca dialognya dan sudah kita baca beberapa latihan. Dan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca beberapa latihan yang masih tersisa, yaitu latihan ke-11 At-Tamrin Al-Hadi Ashar, latihan ke-11, dan At-Tamrin Al-Thani Ashar, latihan yang ke-12, yang ada pada safhah, pada halaman 54. Kita ingatkan kembali bahwa tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini tidak lain tidak bukan adalah salah satu wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa belajar bahasa Arab adalah ibadah. Karena dengan harapan kita mempelajari bahasa Arab ini kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka mempelajari bahasa Arab termasuk bagian daripada ibadah. Bahkan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-lughatul arabiyyatu min ad-din, bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Dan Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pokok landasan agama kita. Sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin dapat dipahami dengan benar kecuali dengan salah satu wasilahnya adalah bahasa Arab. Dan memahami Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya wajib, sehingga mempelajari bahasa Arab juga menjadi wajib. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah yang sering kita dengar, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika seandainya ada satu kewajiban yang tidak mungkin sempurna dilakukan kecuali dengan disertai dengan suatu hal, maka suatu hal tersebut menjadi hukumnya wajib. Mempelajari bahasa Arab tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kewajiban setiap Muslim. Maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dan ketika kita katakan wajib di sini bukan berarti lantas semua kaum Muslimin harus mengerti bahasa Arab dari A sampai Z, tidak. Akan tetapi paling tidak ada beberapa bagian dari bahasa Arab ini yang wajib fardu ain hukumnya bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya. Namun ada juga bagian lainnya yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah jika sebagian sudah mempelajarinya maka jatuh kewajiban bagi yang lain. Dan di antara bagian yang merupakan fardu ain, bagian dari bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim adalah apa-apa yang bisa membantunya dalam melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban-kewajiban sehari-hari. Maka contoh misalnya kita sholat 5 waktu sehari semalam. Sebagai seorang muslim, kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu dengan berbahasa Arab. Dan kita diminta oleh syariat untuk sholat dalam keadaan khusyuk. Dan diantara wasilah agar kita khusyuk dalam sholat misalnya adalah dengan cara memahami apa yang dibaca. Sedangkan yang dibaca adalah semuanya berbahasa Arab. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengerti apa yang dia baca agar dapat mencapai kekhusyuan yang diminta. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan kepada kita semuanya untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Dan Allah SWT catat amal perbuatan kita sebagai amalan saleh yang kelak menjadi hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk ke latihan ke-11. Latihan ke-11. Sebelum kita masuk ke latihan ke-11, kita baca dulu latihan ke-10. Latihan ke-10 atau tamrin al-ashir yang ada pada halaman 53, halaman 53. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilata. Sekali lagi, tamrin al-ashir latihan ke-10 ada pada halaman 53, halaman 53. Antum ikhwan dan akhwat di rumah segera menyiapkan alat tulis misalnya. Jika ada yang perlu dicatat maka segera dicatat. Sekali lagi, kita masuk ke latihan berapa sekarang ikhwan? 10. Latihan ke-10. At-tamrin al-ashir. Mungkin anda takhfid as-saut qalilan ya, Isan. At-tamrin al-ashir. Di sini yang diminta adalah iqra'il amthilata ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين اقرا الامثله ترجم يا اخوان اقرا الامثله bacalah contoh. Nah, bacalah contoh-contoh. Dan kita lihat di sini ada berapa contoh ya ikhwan? Tiga. Ada thalathatu amthilah. Ada thalathu amthilah. Ada tiga amthilah di sini. Ada tiga contoh. Summa, kemudian dari contoh ini, kawin jumalan. Mana kawin jumalan? Kawana yukawinu? Gabungkan atau bentuklah. Jumalan. Kalimat-kalimat sempurna. Mithlaha, sepertinya. Seperti pada contoh. Kita ulang sekali lagi. Iqra'il amthilah. Mana iqra'il amthilah? Bacalah contoh-contoh. Summa kawin jumalan. Kemudian bentuklah kalimat-kalimat mithlaha. Mana mithlaha? Sepertinya. Nya di sini kembali ke contoh. Musta'milan dengan menggunakan al-kalimat. Al-kalimat jamak daripada kalimah. Maknaha? Kata-kata. Dengan menggunakan kata-kata allati bainal qausain. Yang ada di dalam kurung. Dua kurung. Nah, yang ada di antara dua kurung. Al-Qaus kurung, Al-Qausaini dua kurung. Dan alhamdulillah sudah ada kalimat-kalimatnya atau kata-katanya sudah ada, tinggal antum bentuk kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang disebutkan dalam contoh. Al-an naqra al-amthilah, kita baca sekarang contoh-contohnya. تفضل يا أخي من يقرأ الأمثلة نعم أنت رقم واحد تفضل واحد أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة نعم apakah sepak bola yang kalian permainkan ataukah bola basket نعم أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة نعم lihat antum lihat di sini. Pertama, setiap kata yang antum akan baca di sini ada kata tanya, yaitu alif. Kemudian ada juga kata penghubung am atau. Nah, kita baca sekarang latihan atau contoh kedua. Tafadhal. Muhammadan ra'aita am hamidan Apakah Muhammad yang kamu lihat ataukah Hamid? Naam. Sekali lagi akhi ikra mahalan la tusri fil qira'ah. Muhammadan ra'aita am Hamidan? Apakah Muhammad yang engkau lihat ataukah Hamid? Naam. Di sini mengapa Muhammadan dan Hamidan mansub ya ikhwan? Maf'ulun bih. Sebelumnya Muhammadan di sini maf'ulun bih. Maf'ulun bihi muqaddam. Nah, objek yang diletakkan di depan. Seharusnya objek di mana letaknya ya ikhwan? Setelah kata kerja dan setelah subjek. Biasanya begitu. Tapi di sini Muhammadan dimajukan. Nah, tapi tetap dia posisinya sebagai maf'ulun bihi dan setiap maf'ulun bihi sudah kita pelajari harus mansub. Dan tanda mansubnya di sini tanda nasabnya adalah fathah. Nah, fathatain. Ahsant. Am Hamidan. Hamidan mengapa di sini mansub? Ma'tufun. Ma'tufun ala Muhammadan. Dia ma'tufun. Bagaimana bahasa kita? Ma'tufun. Bersambung mengikuti Muhammadan. Karena Muhammadan mansub, maka Hamidan juga harus mansub. Nah, faham tum? Faham insyaallah. Nah. Fadal, lagi-lagi di sini ada pertama ciri khasnya yang pertama ada kata tanya a. Kemudian ada kata sambung yaitu am. Fadal lakum salasa. Salasa. Kitab al-fikhi akhati am kitab as-sirati. Naam. Di sini akhati. Nah, labas. Bisa juga akhatta. Nah, labas. Sekali lagi, Hikman. Kitab al-fikhi akhati am kitab as-sirati. Naam, terjem. Apakah kitab fikih yang kau ambil atau kitab sejarah? Kitab sirah, nah, kitab sejarah atau sirah. Nah, lagi-lagi di contoh yang ketiga ini ada beberapa ciri yang sama dengan contoh yang lainnya. Yang pertama adanya kata tanya yaitu alif. Yang kedua adanya kata sambung yaitu am. Nah, nah, adhun wadih insyaAllah. Wadih jelas ikhwan? Wadih. Nah. Nah, fadal, kita langsung saja masuk ke soal-soal. Nah, setelah itu mungkin kita buka langsung kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bergabung bersama kami. Nah, fadal ya, Isan. Wahid. Darabta Abbasun Mahmudun. Nah. Darabta Abbasan Am Mahmudan. Di sini kalau kita lihat maf'ulun bihnya diletakkan di depan. Coba antum letakkan maf'ulun bih di depan. Baik. Abbasan darabta am Mahmudan? Naam. Abbasan, naam. Baik. Abbasan darabta am Mahmudan? Naam. Apakah Abbas yang engkau pukul ataukah Mahmud? Naam. Abbasan darabta am Mahmudan? Nah, jayid, ahsant. Ithnan. Sharibta asir asir al-portuqali, nah. Asir al-inabi. Nah, ma mana sharibta? Engkau telah minum. Nah. Asir al-portuqal. Sirup jeruk. Sirup jeruk. Asir al-inab, sirup anggur. Masya Allah, sirup anggur. Nah. Asir al-portuqali syaribta am asir al-inabi? Naam. Maratan akhra ya akhi, ikra maratan akhra. Asir al-portuqali syaribta am asir al-inabi? Naam, ahsant. Terjem. Apakah sirup jeruk yang engkau minum ataukah sirup anggur? Naam, ahsant. Sahih. Barakallahu fikum. Naam, thalatha. Thalatha. Ra'aitum sayyaratul mudiri? Naam. Sayyaratul mudarrisi. Nah. Mana ra'aitum? Kalian melihat. Nah. Kalian telah melihat. Langsung saat jawab. Fadal, fadal. Istamir. Asayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratil am sayyaratal mudarrisi. Naam. Maratan akhra. Ha? Asayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudir mudarris. Mudarris. Nah, mudarrisi. Mudarrisi. Nah, labas. Terjem ya, Hikmat. Apakah kendaraan kepala sekolah atau yang kalian lihat atau kendaraan guru. Naam, ahsant. Sayyarah huna bima'na kendaraan. Ahsant. Naam. Fadhil Ihsan, arba'ah. Arba'ah. Qara'tunna hadhihi al-majalla tilka. Naam. Ahadhihi al-majalla qara'tunna am tilka? Naam. Apakah majalah ini yang kalian baca ataukah yang itu? Nah, ayat maratan akhra ya Ihsan. Ahadihil majalla, ahadihil majallatu. Majallata, sahib. Ahadihil majallata qara'tunna am tilka? Nah, sahih. Nah, Ihsan, barakallahu fikum. Al-akhir, khamsa. Akhadta miftahul bayti miftahus sayyarati. أم مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ نعم. مرة أخرى يا أخي. أم مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ نعم. ترجم. Apakah pintu rumah yang telah engkau ambil ataukah kunci pintu rumah atau kunci rumah? Apakah kunci rumah yang telah engkau ambil ataukah kunci mobil? Ahsant. Nah, barakallahu fikum, sahih, masyaallah. Jazakallahu khair. Taib ya Ihsan, mungkin kita buka dulu untuk para pendengar di rumah. Nah. Terus selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk Anda para pendengar Roja di mana saja berada, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan Anda bisa menjawab tamrin atau latihan yang ada pada pelajaran ke-7 pada tamrin yang ke-10 di halaman 53. Falnya tafadhal di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa mu di mana? Mu Ahsan Bekasi. Naam. Tafadhali ya Mu Ahsan. Wahid Bekasi. Naam. Qara'ta Abbasan Muhammadan. Naam, ketika berdiri sendiri dia Abbasun. Abbasun. Lalu Mahmudun. Qara'ta Abbasun Muhammadun. Mahmudun. A'abasan dorobta am Muhammadan. Nah, sekali lagi Ummu Ahsan. A'abasan dorobta am Muhammadan Mahmudun. Mahmudan. Terjem. Apakah Abbas yang engkau pukul ataukah apa Mahmud? Sahih, Ahsan. Nah, Isnan. Sarita Asirul Bursuqoli. Nah. Asirul Inabi. Asirul Bursuqoli Sarita Am Asirul Inabi. Nah. Apakah sirup yang engkau minum atau sirup anggur? Nah, syukran Ummu Ahsan. Dua saja, jazakallah khair. Iya, Pak Ustaz. Ya. Kalau membuat kalimat ini ada rumusnya, Pak Ustaz? Rumusnya di sini, pertama gunakan kata tanya terlebih dahulu. Kemudian di sini letakkan maf'ulun bihi di depan. Baru setelah itu fi'il kata kerjanya dengan fa'il. Lalu setelah itu dihubungkan dengan kata berikutnya dengan kata sambung am. Nah, satu lagi Ustaz. Tentang apa suhufa ya Ustaz? Suhufa ini diartikan koran ya Ustaz? Sahifatun. Nah. Iya, sahih. Nah. Kalau itu kalau enggak salah kan ada pelajaran bahwa Rasulullah mendapat kitab itu kan Al-Qur'an lalu yang Nabi Ibrahim itu suhuf. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Kalau sahifa memang asal katanya adalah lembaran. Berarti kalau jamaknya adalah as-suhuf, jamak daripada sahifatun adalah as-suhufu. Artinya lembaran-lembaran. Jadi yang turun kepada beberapa nabi itu kan bentuknya beberapa lembaran-lembaran umum. Nah, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ummu Ahsan. Dan kita berikan kesempatan kedua, silahkan bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa mu di mana? Ibu Masita di Lenteng. Silahkan. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Masita. Ibu Masita, ya silakan Ibu Masita. Nomor 3. Selasa. 6. Nah, ra'aitum sayyaratul mudiri sayyaratul mudarisi. 6. Asayyaratul mudiri ra'aitum am sayyaratul mudarisi. 6. Apakah kendaraan kepala sekolah yang kamu lihat apa kendaraan guru? 6. Sahih. Arba'an. Korang tunna hadihil majalati tilka. Ahadihil majalati. Ahadihil majalata. Ahadihil majalata. Korang tunna amtilka. Nah. Apakah ini majalah yang kamu baca atau yang itu? Hey, sahih. Nah. Akhota miftahul baiti miftahul sayyarati. Miftahul baiti tahal. Miftahul baiti akhota miftahul sayyarati. Nah, miftaha. Sekali lagi Ibu Masita. Miftahal baiti. Ya. Amitahal baiti akhta amitahal sayyarati. Naam, sahih, sahih. Syukran Ummu. Ibu Masita, jazakallah khair. Ustaz, tanjim dulu. Naam, fadal, fadal. Naam. Apakah yang kamu buka yang kamu kunci pintu? Apakah kunci rumah? Apakah kunci rumah yang kamu ambil atau kunci kendaraan? Sahih, sahih. Kunci jendela. Hah? Kunci jendela. Betul, Ummu. Betul, kunci mobil, betul. Oh, kunci mobil. Syukran. Afan, afan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ummu Masyitah. Dan set, kita lanjutkan kembali. Nah, baik. Kita masuk ke latihan ke-11 At-tamrin al-hadi asyar. Nah, sebenarnya di sini bukan latihan, tapi ada beberapa hal yang kiranya perlu disampaikan di latihan ke-11 ini. Di sini berkaitan dengan kusurul adad. Kusurul adad artinya bilangan pecahan. Kalau dalam bahasa kita kita kenal seperti sepertiga, setengah, seperdua dan yang lainnya. Di sini alhamdulillah kita sekarang mendapatkan pelajaran itu sekarang. Biasanya kita mendapatkan bilangan yang genap, sekarang bilangan yang pecahan. Disebutkan di sini ta'allam al-kalimatil atiyata. Ta'allam al-kalimati al-atiyata. Namanya ta'allam pelajari. Pelajari al-kalimati kata-kata al-atiyata berikut. Istimewa jadian anak akra. Dengarkan baik-baik, saya baca. Nisfun. Nisfun. Kemudian thuluthun. Thuluthun. Rubu'un. Rubu'un. Kemudian ada khumsun. Khumsun. Sudusun. Sudusun. Subu'un. Subu'un. Thumnun. Thumnun. Kemudian tus'un. Tus'un. Dan yang terakhir usyrun. Usyrun. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu ya ikhwan, bilangan-bilangan yang genap dari wahid sampai asyara, tolong dibaca sama-sama. Wahid ila asyara. Wahidun. Isnan. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Naam. Di sini kalau antum lihat bilangan-bilangan pecahan. Yang pertama nisfun. Nisfun ini berapa ini? Seperberapa ini? 1/2. 1/2 atau setengah. Nah, 1/2 atau setengah. Bagaimana dalam surat apa itu? Nisfahu aw inqus minhu aya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Naam. Lihat nisfahu. Mana nisfahu? Separuhnya atau setengahnya. Naam. Sini nisfun setengah. Atau seperdua. Kemudian thuluthun, bisa ditebak sih thuluthun sini. Dia mirip dengan kalimat thalathatun. Berarti seperberapa ini, ikhwan? Sepertiga. Sepertiga. Thuluthun. Sepertiga. Rubu'un. Berapa ini? Seperempat. Seperempat. Nah. Rubu'un seperempat. Khumsun. Seperlima. Seperlima. Sudusun. Seperenam. Subu'un. Sepertujuh. Kemudian thumnun. Seperdelapan. Tus'un. Sepersembilan. Ushrun. Sepersepuluh. Ahsant. Ada nisfun setengah, thuluthun sepertiga, rubu'un seperempat, khumsun seperlima, sudusun seperenam, subu'un sepertujuh, thumnun seperdelapan, tus'un sepersembilan, dan terakhir ushrun sepersepuluh. Nah, kita baca sama-sama ya, ikhwan. Hayya. Istami' thumma karir. Nisfun. Nisfun. Nisfun. Nisfun. Thuluthun. Thuluthun. Thuluthun. Thuluthun. Rubu'un. Rubu'un. Rubu'un. Rubu'un. Khumsun. Khumsun. Khumsun. Khumsun. Sudusun. Sudusun. Sudusun. Sudusun. Subu'un. Subu'un. Thumnun. Thumnun. Tus'un. Tus'un. Ushrun. Ushrun. Fadhal Ihsan, fadhal Iqra. Nisfun. Sulusun. Tarjim. Nisfun setengah. Nah. Sulusun sepertiga. Rubu'un seperempat. Khumsun seperlima. Nah. Sudusun seperenam. Subu'un sepertujuh. Thumnun seperdelapan. Tus'un sepersembilan. Ushrun sepersepuluh. Sepersepuluh. Ahsant. Fadhal Iqra ya akh. Fadhal akhi, anta awwal. Nisfun seperdua. Naam. Thuluthun sepertiga. Rubu'un seperempat. Naam. Khumsun seperlima. Naam. Sudusun seperenam. Naam. Subu'un sepertujuh. Thumnun seperdelapan. Tus'un sepersembilan. Ushrun sepersepuluh. Taib. Taib. Yakfi. Yakfi. Taib. Hal hunaka su'al hawla hadha ikhwan kusur al-adad? Sudusun. Sudusun. Nah, dalnya di sini diberikan harakat dhammah. Sudusun, bukan sudusun. Nah. Sulusun. Sulusun juga begitu. Nah, jadi hanya beberapa saja yang dihidupkan ininya, dihidupkan huruf tengahnya. Yang pertama thuluthun dihidupkan, yang kemudian sudusun juga dihidupkan. Sisanya semuanya diberikan selain dua tadi, sisanya disukun tengah-tengahnya. Nah, jadi nisfun setengah-tengahnya disukun. Kemudian robu'un tengah-tengahnya juga disukun. Yang hanya dihidupkan hanya dua, yaitu thuluthun dan sudusun. Nah, sisanya diberikan harakat as-sukun. Nah. Adun wadah insyaAllah ya khan. Nuasil mubasyaratan, kita lanjutkan lagi. Mubasyarat. Nah, langsung saja kita masuk ke at-tamrin ath-thani asyar, latihan terakhir di ad-dars as-sabi'. Dan latihan ini latihan yang mungkin sebagai penutup dari ad-dars as-sabi'. Yang diminta di sini adalah kawin jumalan. Apa makna kawin? Bentuklah. Bentuklah jumalan. Kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Musta'milan. Dengan menggunakan al-kalimatil atiyati, kata-kata berikut. Nah, ada berapa kata di sini, Khun? Ada dakhala 8. Mana? Ada 8. Yang kedua bahasaan. Yang ketiga al-usbu'ul madhi. Yang keempat al-barihata. Yang kelima ziarah. Ziaratun. Yang keenam zu. Yang ketujuh nisfun. Afwan, 7. Sahih. Nah. Labas. طيب نبدا من الاخوه في استوديو نعم فضل يا حكمه انت لم تقرا بعد نعم دخل نعم Dakhala Abu Maryam ila suqi. Naam, dakhala Abu Umar ila suq. Abu Maryam. Abu Maryam, masya, dakhala Abu Maryam as-suqa mubasharatan. Dakhala Abu Maryam. Dakhala Abu Maryam suqa. Naam, as-suqa, sahih. Terjem ya. Abu Maryam telah masuk pasar. Baik, masya Allah, barakallahu fikum. Naam. Ada kalimat lain, ada contoh lain atau jawaban lain untuk kalimat dakhala? Dakhala hikmat ila al-masjid. Dakhala hikmatu ila al-masjid. Asma al-masjid. Naam, dakhala hikmatu masjida, al-masjida. Naam. Ahsant. Ihsan, fadal. Qad dakhala waqta salat al-maghrib. Masya Allah. Qad dakhala waqtu salatil maghribi. Naam. Qad dakhala waqtu salatil maghribi. Mana qad dakhala waqtu salatil maghribi, Ihsan? Telah masuk waktu salat maghrib. Sahih, telah masuk waktu salat maghrib. Ahsant. Naam, barakallahu fikum. Baik, bahasaan. Naam, fadal bahasaan ya ikhwan. Dan setelah ini kita selesai semua setelah ini baca, kita buka kesempatan untuk para ikhwan dan akhwat di rumah. Naam. Fadal ya. Hikmat bahasaan atau yang lain yang lebih. Naam, fadal Ihsan. Bahasaan. Naam. Bahasa al-ustadzu an talibil mujid. Naam, bahasa al-ustadzu an talibin mujidin. Mujiddin. Mujiddin, naam. Ahsant. Ma makna mujiddin huna? Yang bersungguh-sungguh. Naam. Mujtahidin, sahih. Naam. Terjemah Ihsan. Ustaz mencari murid yang bersungguh-sungguh. Naam, ahsant. Murid yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Naam. Nah, contoh lain, akhi. Fadal ya, akhi kirim. Kana Muhammadun bahasa'an ustadin. Kana Muhammadun bahasa'an ustadin, sahih. Nah, terjem. Dahulu Muhammad mencari seorang ustaz. Masya Allah, masya Allah, barakallahu fikum. Naam. Hikmat, anda ke jawab? Sahar jiddan ya, akhi. Maafi. Ana utikum misalan. Ahikmat bahasa'an az-zawjah. Ahikmat bahasa'an az-zawjah. Terjemah hikmat. Ha? Mana teman yang terjemahkan ada? Nah, baik. Labas, labas. Nah. Al-usbu'ul madhi al-an. Al-usbu'ul madhi. Baik. Khadar hikmat. Al-usbu'ul madhi. Apa mana al-usbu'ul madhi? Minggu yang lalu. Pekan yang lalu. Nah. Pekan yang lalu. Ahmadu maridun. Al-usbu' al-madi. Hakata sahih. Naam. Ahmad kana Ahmadu maridan. Kana Ahmadu maridan al-usbu' al-madi. Naam. Al-usbu' al-madi. Sahih. Muhammad waktu itu sakit sepekan yang lalu. Naam. Ahsant. Barakallahu fikum. Naam. Al-usbu' al-madi ya khan. Ana sad. Fadal ya sad. Fadal. رجعت من المملكة الأسبوع الماضي. رجعت من المملكة العربية السعودية تقصد؟ نعم. رجعت من المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أو في الأسبوع الماضي. صحيح. نعم. عندك جواب آخر يا شيخ؟ طيب. نعم. ذهب الأسبوع الماضي بأمور جميلة. ما شاء الله. ما هذا؟ ذهب الأسبوع الماضي. مر الأسبوع مضى الأسبوع الماضي بذكريات طيبة ما شاء الله مر أو مضى الأسبوع الماضي بذكريات طيبة ما معنى مر مضى telah lewat pekan lalu dengan kenangan-kenangan yang masyaallah manis masyaallah barakallahu fika ya akhi نعم يكفي يا اخوان نؤتي الفرصة للاخوة الاخر في البيت طيب لا بس نعم. Terus selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja di rumah dan di mana saja Anda bisa mengikuti siaran kita. Silakan Anda bisa membuat atau membentuk ya, satu jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna pada tamrin yang ke-12 di halaman 54 mulai dari dakhala, bahasaan dan sampai selesai. Silakan Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di manamu? Ibu Irun di Cijantung. Baik. Tafadhal Ibu Irun, tahu soalnya yang mana sekarang? Ini sekedar mau tanya aja Ustaz. Baik. Silakan. Khumsun ya Ustaz ya. Di awal juz 10 di Al-Qur'an itu humus Ustaz, kaif Ustaz ya. Nah. Di awal surat apa? Surat Al-Anfal ya, Anfal. Al-Anfal awal juz 10, awal juz 10 Ustaz. Iya kenapa? Mimnya di sini dhamma. Khumus bukan Al-Khumus, bukan mim kan, bukan dimatikan. Nanya itu aja Ustaz ya. Baik, baik, syukran. Jazakallahu khair. Nah, wallahu a'lam mungkin sepertinya untuk kalimat khumus ini atau bisa jadi untuk seluruhnya. Bisa jadi huruf tengahnya itu bisa disukun atau bisa juga diberikan tanda dhammah. Wallahu a'lam. Kita cek lagi insyaallah. Kita cek lagi. Tapi di sini dicetakan kita yang kita pegang sekarang ini di halaman 54 di sini khumsun dengan mim yang diberi tanda sukun. Tapi bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Tapi insyaallah kita akan cek lagi insyaallah. Bagaimana? Sudah ketemu, akhi? Nah. Naam, syukran. Jazakallahu khair. Baik, bagi para pendengar radio yang lain, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin mengikuti dialog interaktif dan menjawab pertanyaan dalam tamrin yang ke-11, silakan kami ulangi kembali di 021-823-6543. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik. Sekali kami sampaikan bagi para pendengar roja yang ingin mengikuti kajian dalam menjawab pertanyaan di tamrin yang ke-11, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, di 021-823-6543. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ihsan ya? Iya, na'am. Ihsan, nah. Tafadhol ya Umu Ihsan. Wahid ya, dakhala ya Ustaz. Nah. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Masyaallah. Baik, sahih. Tarjimahmu? Masuk guru ke dalam kelas dan menemukan di dalamnya 15 siswa saja. Nah, faqat saja. Sahih. Naam. Teruskan kamu bahasaan. Bahasaan mudirus sulama. Mudiru. Bahasaan al mudirus sulama. Sulama al fasli. Afwan kurang dengar. Saya Muhsan. Apa tadi? Mudirus sulama. Fasli. Apa itu mudirus sulama fasli? Tangga kelas. Tangga. Salah ya. Enam. Sulam. Bahasa Ustaz. Sulam. Bahasaan sulam. Sulam. Fasli. Naam, sekali lagi Umu. Afwan. Bahasaan. Bahasal mudiru. An. Oh, an dulu ya. An dulu baru. Naam. Bahasal mudiru an sulam al fasli. An sulamil. Sulamil fasli. Naam. Terjemah Umu. Mencari. Guru mencari, nah. Mencari tangga di dalam kelas. Naam, sulamil fasli. Naam. Baik, sulam sahih. Ahsan, ini kata baru yang dipakai masyaallah. Naam, satu lagi Umu Ihsan. Al-usbu'in. Akuratul qadami laibatun fil usbu'il. Usbu'il madi. Akuratul qadam laibtum fil usbu'il madi. Naam, terjemah Umu. Apakah kalian bermain bola keranjang, bola kaki atau di minggu yang lalu? Kan yang lalu. Naam, ahsant. Naam. Syukran Umu Ihsan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, jazakallahu khair kepada Umu Ihsan. Kemudian kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Ihsan, silakan bagi para pendengar roja yang ingin menjawab pertanyaan dari tamrin yang ke-11 untuk membuat satu kalimat yang sempurna dari kata-kata yang telah ditentukan dalam tamrin yang afwan yang ke-12, tamrin yang ke-12 di 021-823-6543. Assalamualaikum. Salam. Taip, dengan siapa di mana, Pak? Dari Akhi Herman Bogor. Nah, kefalo Kak Herman. Alhamdulillah khair. Nah. Alhamdulillah khair. Fadal ya Herman. Nah. Al-Barihata dan ziarah, dua saja, labas. Ra'aitu qurratal qadam fil barihah. Qara'aitu quratal kanam fil bariha, Masya Allah. Terjem? Nah, saya telah melihat main bola beberapa malam yang lalu. Hah? Saya? Beberapa telah melihat main bola. Saya melihat permainan bola al-fil bariha beberapa malam yang lalu. Nah, bukan al-bariha, itu malam yang terdekat yang sudah lewat. Ya. Malam terdekat yang sudah lewat. Tadi malam. Baik, tadi malam. Tadi malam ya. Nah. Istamir. Ziarah. Zahabtu ila walidi li ziarah. Tu li ziarati walidi, mungkin begitu. Akhir mas, sekali lagi zahabtu. Zahabtu li ziarati walidi. Naam, terjem. Saya telah pergi untuk menengok kedua orang tua. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukran Ahirman. Ada pertanyaan Ahirman? Sementara enggak, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Herman di Bogor. Silakan, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Karim di Cinereng. Baik, saya enggak mau tanya ini aja. Iya, Pak. Caranya untuk dapat bukunya itu di mana ini? Baik, untuk informasi buku akan kita sampaikan nanti di akhir acara ya, Pak ya. Oh iya. Ya, jazakallah khair. Baik, bagi para pendengar yang lain, silakan bagi Anda yang ingin ikut bergabung untuk menjawab pertanyaan dan membentuk kalimat pada tamrin yang ke-12 di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Dengan di mana, Mu? Dengan Ummu Kasha di Cikarang. Tafadhali Ummu Kasha. Tinggal dua kata lagi. Yang pertama Zu, yang kedua Nisfun. Tafadhali. Muhammadun zu khuluqin hasanin. Muntaz, nah. Terjemahkan Ummu. Muhammad memiliki akhlak yang bagus. Sahih, ahsan, sahih, sahih. Nah. Yang terakhir Nisfun. Zahabtu ila madrasati nisfu sa'atin. Mana thulutsa nisfu sa'ah di sini, Umu? Saya kurang paham ini. Thulutsa sepertiga. Sepertiga. Lalu ada nisfu setengah. Oh iya, nah. Nah, kenapa digabung? Nah, sekali lagi, diulang lagi jawabannya. Zahabtu ilal madrasati nisfu sa'atin. Atau qabla nisfi sa'atin. Sa'atin. Naam, zahabtu ilal madrasati qabla nisfi sa'atin. Terjem Ummu Kasha. Halo? Ya, tafadhali. Silakan Ummu Kasha diterjemahkan. Zahabtu ilal madrasati qabla nisfi sa'atin. Saya telah pergi ke sekolah setengah jam yang lalu. Sahih, sahih. Ahsanti. Syukran Ummu Kasha. Ada pertanyaan Ummu Kasha? Waalaikumsalam. Jazakallah khair pada Ummu Kasha. Bagi para pendengar roja, demikian untuk sesi yang pertama. Kita cukupkan dari beberapa pertanyaan yang kita terima. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari tamrin atau ders yang ke-8. Namun sebelumnya kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini dan tetap di frekuensi 756 AM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah,

jam'uhu suwarun. Naam. Ma mana suratun? Suratun gambar. Gambar. Naam. Idha'atun radio. Naam. Jam'uhu idha'atun. Naam. Alim tinggi muannas. Aliyatun. Naam. Alin muzakkar daripada aliyatun. Naam. Sabunun sabun. Al-barihata. Naam. Tadi malam. Tadi malam. Mulawwanun yang berwarna. Sahih. Asirun. Sirup. Sirup. Naam. Portugalun jeruk. Naam. Sabahun pagi. Naam, yakfi. Syukran akhi. Istamir Aisan. Kuratul qadami. Naam. Sepak bola. Kuratus salati. Kuratus salati. Bola basket. Naam. Nisfun seperdua. Naam. Masya telah berjalan. Naam. Akhadha telah mengambil. Naam. Wadu'a telah meletakkan. Wajada telah menemukan. Bahasa'an mencari. Naam. Kalimat bahasa atau mencari di sini pasti disambung dengan kalimat an. An, jangan lupa itu. Bahasa an. Nah. Taib, sekarang kita masuk ke ad-dars ats-tsaminu. Nah. Ad-dars al-jadid, pelajaran baru. Dan di sini tidak seperti dars atau pelajaran yang lainnya. Nah. Tidak ada dialog yang bisa kita baca di sini. Tidak ada nas bacaan, hanya berupa penjelasan yang dibuat keterangannya dengan tabel. Dan di sini kalau antum lihat, sebenarnya di sini adalah penjelasan tentang fi'il madhi, al-fi'lul madhi yang disambung dengan dhamir. Di sini adalah penjelasan tentang kata kerja bentuk lampau yang disambung dengan kata ganti. Kalau antum lihat di tabel yang paling kanan, ujung paling kanan, ada kata yang tulisannya vertikal. Ada al-ghaib, kemudian ada al-mukhatab, dan yang paling bawah ada al-mutakallim. Ketiga hal ini adalah tiga macam daripada dhamir, tiga macam daripada kata ganti. Al-ghaibu adalah kata ganti orang ketiga. Kenapa orang ketiga dinamakan al-ghaib? Karena seakan-akan dia tidak ada di depan kita. Nah, al-ghaib ini kata ganti orang keberapa tadi? Ketiga. Orang ketiga. Kemudian yang kedua, al-mukhatabu, kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua atau orang yang kita ajak bicara. Orang yang kita ajak bicara. Tidak di hadapan kita dia. Al-mutakallim, al-mutakallim, orang ketiga sudah, orang kedua sudah. Tinggal orang yang pertama, yaitu orang yang al-mutakallim yang berbicara. Al-mutakallim yang berbicara, yaitu orang yang pertama. Kemudian al-mukhatab, kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kemudian ada al-ghaib, kata ganti orang ketiga yang seakan-akan tidak ada di hadapan kita. Orang ini ghaib, tidak ada di hadapan kita. Nah, kemudian dari ketiga dhamir ini, ya ikhwan, dibagi lagi menjadi dua. Dari ketiga dari salah satu dhamair ini, dari ketiga kata ganti ini dibagi lagi menjadi masing-masing menjadi dua macam. Yang pertama ada al-muzakkar, yang kedua ada al-muannats. Al-muzakkar kata ganti untuk laki-laki, al-muannats kata ganti untuk perempuan. Jadi setiap masing-masing daripada tiga kata ganti yang kita sebutkan tadi, ada masing-masing dipecah lagi menjadi dua macam. Ada al-muzakkar, ada al-muannats. Lalu al-muzakkar dan al-muannats ini lagi-lagi dibagi menjadi dua lagi. Lagi-lagi dibagi menjadi dua. Ada yang al-mufrad. Apa itu al-mufrad? Tunggal. Tunggal. Ada yang al-jama'. Mana al-jama'? Lebih dari dua. Lebih daripada dua. Artinya tiga ke atas. Tiga ke atas. Ke atas. Sekali lagi, dari kata ganti, tiga kata ganti yang kita sebutkan tadi, yaitu al-ghaib, kata ganti orang ketiga, kemudian al-mukhatab, kata ganti orang kedua, kemudian al-mutakallim, orang yang pertama, Dari ketiga jenis kata ganti ini dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama al-mudzakkar, kemudian yang kedua al-mu'annath. Kemudian lagi-lagi dipecah lagi al-mudzakkar dengan al-mu'annath, masing-masing dipecah lagi menjadi dua macam. Ada al-mufrad, ada yang tunggal, ada juga yang al-jama', yang jama'. Kita lihat di sini. Kita antum lihat al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Al-ghaib, al-ghaibu, al-mudzakkaru, al-mufradu. Yaitu hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Mana kata kerjanya ya, ikhwan? Zahaba. Zahaba. Hamid telah pergi. Zahaba di sini dhamir yang ada pada zahaba, kata ganti yang ada pada zahaba, kata kerja zahaba, yaitu dhamir kata ganti orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Jadi kalau kita terjemahkan di sini, Hamidun dia telah pergi. Hamidun dia telah pergi. Huwa. Kemudian di sini untuk muzakkar atau untuk muannas ya, kawan? Hamidun zahaba, muzakkar. Nah. Kemudian apakah ini tunggal, mufrad atau jamak? Mufrad. Lihat, zahaba. Zahaba sekali lagi di situ ada dhamir ghaib, al-muzakkar dan al-mufrad. Paham, Tom? Paham. Nah. Sekarang jamaknya. Lihat tabel berikutnya, Hamidun wa Hashimun wa Aliun zahabu. Hamidun wa Hashimun wa Aliun zahabu. Mana kata kerjanya, ikhwan? Zahabu. Zahabu. Lihat. Ini orang keberapa kata gantinya sini? Orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga, al-ghaib. Kemudian ini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Kemudian ini mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Lihat, zahabu. Tolong terjemahkan. Hamidun wa Hashim dan Hashim dan Ali, mereka telah pergi. Nah, mereka di sini. Kalau tadi sebelumnya dia telah pergi, sekarang mereka telah pergi untuk jamak. Tiga ke atas, lebih daripada dua. Faham, Tom? Faham. Ini yang muzakkar. Bagaimana yang muannas? Antum lihat yang muannas. Aminatu zahabat. Aminatu zahabat. Ma mana aminatu zahabat? Aminah dia telah pergi. Aminah dia telah pergi. Nah, di sini yang pertama kata gantinya adalah orang ketiga. Kemudian dia untuk mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats karena ada ta ta'anits di sini. Ta ta'anits yang di belakang zahaba. Ta ta'anits yang di belakang kata kerja di situ menunjukkan bahwa itu muannats. Nah. Kemudian ini mufrad atau jamak ya, ikhwan? Mufrad. Mufrad. Satu saja, dia. Dia satu orang. Aminah dia satu orang telah pergi. Nah, sekarang bagaimana dengan muannats jamaknya? Antum lihat, Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, bagaimana kata kerjanya bentuknya? Dhahabna. Dhahabna, pendek nanya, dhahabna. Lihat ya, ikhwan, ini kata ganti orang keberapa ini? Dhahabna. Ketiga. Orang ketiga. Muannats. Muannats. Kemudian apa lagi? Jama'. Nah, zahabna. Tolong terjemahkan. Aminah dan Zainab dan Maryam, mereka telah pergi. Mereka perempuan telah pergi. Pergi. Nah. Antum lihat di sini ya, perbedaannya. Kita ulang sekali lagi. Hamidun zahaba. Hamidun zahaba ini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Kemudian ini mufrad atau jama'? Mufrad. Ini tunggal. Kemudian bagi, apa kebalikan daripada mufrad muzakkar? Muannats. Bagaimana bentuknya? Zahabat. Zahabat. Tambahkan di belakangnya ta at-ta'anits. Kemudian lihat jamak untuk laki-lakinya zahabu. Kalau jamak untuk perempuannya? Zahabna. Zahabna. Nah. Ada penambahan sudah? Ada penambahan di situ. Nun an-niswah. Nun di situ nun an-niswah, nun yang menunjukkan bahwa itu perempuan jumlahnya lebih daripada dua. Nah. Kalau tadi di atas untuk muzakkar zahabu ada tambahan waw dan alif, nah, yang menunjukkan bahwa dia jamak. Jamak. Nah. Fahim tum al-ghaib? Antum paham yang orang ketiga ini? Fahim. Sekarang orang kedua. Nah, soal ya, Ihsan? Dalam satu kata kerja memiliki tiga makna, maksudnya? Dalam satu kata kerja zahaba ada tiga pengertian, maksudnya tadi. Ada kata gantinya, kemudian sahih. Iya. Nah, karena kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasa Arab itu memang ada kekhususan, ada keistimewaan di sini. Bahwa kalimat zahaba, contohnya kalimat zahaba, jika dia berdiri sendiri zahaba, Maka di situ kalimat dhahaba yang pertama ada makna kata kerjanya yaitu pergi. Kemudian yang kita lihat makna kedua yang terkandung dari kalimat dhahaba selain kata kerjanya juga mengandung waktunya. Yaitu telah pergi. Kemudian kalimat dhahaba ini ternyata ada satu lagi makna yang terkandung di dalamnya yaitu adanya dhamir, adanya kata ganti. Yaitu orang ketiga. Jadi kalau kita terjemahkan seorang laki-laki telah pergi. Berarti ada 4 tambahan 1. Naam, sahih. Naam. Yang pertama kata gantinya orang ketiga mufrad, kemudian keterangan kedua dia mufrad. Tunggal. Kemudian tunggal, dan kemudian makna ketiga yang terkandung dalam kalimat dhahaba jenisnya laki-laki. Naam. Sahih. Berarti ada 5 kalau begitu. Pertama kata gantinya, kemudian dia mufrad, kemudian dia muzakkar jenisnya laki-laki, kemudian di situ ada keterangan waktunya telah, dan yang kelima adalah kerjanya, kata kerjanya itu sendiri pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Subhanallah, satu kata saja kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kalau mau dirinci maka begitu. Ini salah satu keistimewaan yang kita lihat dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak ada di situ, bahasa kita tidak punya itu. Kata kerja ya sudah, kata kerja tidak kalau ingin mengandung kata keterangan waktu maka perlu ditambahkan lagi keterangan tambahan. Telah. Nah. Tapi kalau zahaba satu kata saja, maka tadi yang sudah kita jelaskan tadi mengandung berapa tadi? 5. 5 makna di situ. Nah, wallahu a'lam. Masyaallah. Nah, santai ya Ihsan. Taib, sekarang al-mukhatab, orang kedua. Al-mukhatab. Nah, lagi-lagi al-mukhatab di sini sama seperti al-ghaib, dia bagi menjadi 2, ada al-mudzakkar dan juga ada al-mu'annats. Dan masing-masing punya bentuk khusus masing-masing. Al-mudzakkar, al-mufrad. Coba lihat al-mukhatab, al-mudzakkar, al-mufrad. Anta dhahabta. Anta dhahabta. Apa makna anta? Kamu. Kamu. Kamu dhahabta, telah pergi. Nah, dhahabta, kamu. Di sini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kamu laki-laki. Naam. Dia tunggal atau jamak? Tunggal. Dia seorang laki-laki. Kamu seorang laki-laki telah pergi. Nah. Sekarang bagaimana jamaknya? Antum. Istamir? Antum. Dhahabtum. Antum. Dhahabtum. Lihat tadi kalau tadi dhahabta, sekarang dhahabtum. Apa yang ditambahkan di situ, ikhwan? Selain ta? Mim yang menunjukkan bahwa itu jamak. Dhahabtum, kalian laki-laki telah pergi. Nah, kemudian lihat sekarang al-mu'annasnya. Kalau mudzakkar tadi anta dhahabta, sekarang lihat mu'annasnya anti dhahabti. Tinggal dirubah harokatnya, yang tadinya fathah menjadi kasrah. Dhahabta untuk laki-laki, dhahabti untuk perempuan. Kemudian dhahabtunna. Untuk jamaknya lihat al-mukhatab, al-muannats, al-jama', antunna, dhahabtunna. Apa makna antunna, dhahabtunna? Kalian wanita telah pergi. Nah, di sini kata gantinya orang kedua, kemudian dia jamak, dia muannas, dan ditempelkan dengan kata kerja yang menunjukkan waktu telah lampau. Nah, zahabtunna. Bagaimana terjemahannya, ikhwan? Ulang sekali lagi. Kalian perempuan, para wanita telah pergi. Nah. Ini al-mukhatab. Nah, sekali lagi untuk al-mudzakkar, al-mufrad, zahabta. Untuk jamaknya zahabtum. Untuk muannats, mufradnya anti zahabti. Untuk jamaknya antunna, zahabtunna. Yang terakhir sekarang al-mutakallim. Mana al-mutakallim? Yang berbicara. Orang berbicara itu kata ganti orang yang pertama, orang ke satu. Dan lagi-lagi dibagi menjadi 2, ada muzakkar dan ada juga al-muannats. Tapi di sini untuk mutakallim tidak dibedakan antara al-muzakkar dengan al-muannats. Kata gantinya sama. Misalnya untuk mufrad ana. Untuk mufrad ana. Ana di sini bisa dipakai untuk mudzakkar dan bisa juga dipakai untuk muannas. Ana Omar, Ana Umar. Omar. Atau Ana Fatimah. Sahih. Nah, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ana dhahabtu. Lihat, ana dhahabtu. Lihat perubahannya. Harokat ta-nya adalah dhammah. Berarti kalau kita terjemahkan bagaimana, Ikhwan? Saya telah pergi. Saya telah pergi. Tapi saya di sini lagi sekali lagi bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Jadi saya laki-laki atau saya perempuan telah pergi. Pergi. Nah. Ini mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Sekarang bagaimana jamaknya? Baca Iqra. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Nunnya panjang. Nah, kalau nunnya pendek nanti jadi kata ganti orang ketiga nanti dhahabna. Nah. Tapi di sini nunnya panjang. Dhahabna. Bagaimana terjemahannya? Kami laki-laki atau perempuan telah pergi. Pergi. Nah, Mesan. Untuk penambahan huruf di belakangnya tidak berubah saja. Nah, penambahan huruf belakang ini adalah seakan-akan rumus. Kita ganti kata kerjanya dengan kata kerja apa saja, maka tetap begitu. Nah. Contoh di sini menggunakan kata kerja dhahaba, pergi. Bagaimana kalau kita ganti dengan kata kerja yang lain? Kharaja misalnya. Mana kharaja? Keluar. Kita masukkan ke sini. Al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Bagaimana? Kharaja. Hamidun kharaja. Hamidun kharaja. Sekarang al-jama'. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun kharaju. Kharaju. Lihat penambahannya tetap waw dan alif. Kharaju. Sama seperti contoh di sini dhahabu. Kemudian untuk perempuannya? Kharajat. Aminatu kharajat. Untuk jamaknya silakan. Aminah wa Zainab wa Maryam kharajna. Kharajna. Nah, nunnya pendek kharajna. Al-mukhatab, al-mudzakkar, al-mufrad, anta? Anta kharajta. Anta kharajta. Antum? Antum kharajtum. Antum kharajtum. Anti? Anti kharajti. Anti kharajti. Antunna? Antunna kharajtunna. Kharajtunna. Naam. Al-mutakallim sekarang. Ana kharajtu. Kharajtu. Nahnu kharajna. Nahnu kharajna. Begitu seterusnya. Diganti dengan kata kerja mana saja, maka tetap begitu. Penambahannya tetap seperti itu. Naam, seperti yang kita lihat pada contoh di sini. Naam. Ini mungkin penjelasan awal untuk ad-darsus tsamin. Insyaallah pada pekan depan kita ulang lagi, ikhwan. Agar lebih jelas, dan baru setelah itu kita akan kerjakan beberapa latihan-latihannya. Nah, insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai sini, Isan. Ada pertanyaan? Nah. Ya, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah. Fika barakallahu. Taib. Dari Ummu Bukhari di Tambun, Ustaz, di halaman 53 nomor 12. Zatu mana iri. Mengapa mana iri tanpa tanwin sedangkan dia belum diberi alif lam? Jazakallah khair. Naam, zatu mana iri. Nah, mana iri di sini posisinya sebelumnya sebagai apa, ikhwan? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih majrurun. Sekedalik. Naam. Dan tanda jar setiap isim yang majrur adalah biasanya dengan kasrah. Dengan kasrah. Dan ini adalah kasrah. Hanya saja bukan kasrotain mana iri, padahal kalau normalnya isim tanpa alif lam bagaimana, ikhwan? Dengan tanwin. Dengan tanwin. Nah. Kutubin misalnya kan? Sah. Kutubin. Qalamin. Nah. Tapi di sini kenapa mana iri bukan mana irin, ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Satu, dia isim ghair munsharif. Karena dia isim ghair munsharif atau mamnu' minas sarf. Nah, ini sudah kita bahas pada akhir jilid pertama. Nah. Masih ingat, ikhwan, insyaallah? Insyaallah. Nah, di akhir jilid pertama ada pembahasan tentang al-mamnu minas sarf. Beberapa isim, beberapa kata benda yang tidak boleh ditanwin. Selain tidak boleh ditanwin, dia juga tidak boleh majrur atau tidak boleh majrur dengan afwan, tidak boleh apa? Allahu Akbar. Ya, pertama tidak boleh tanwin. Kemudian dia majrurun dengan fathah. Tapi kenapa di sini mana iri bukan mana iro? Coba lihat halaman berapa tadi? Halaman 53. 53 kita 12. Lihat. 53 halaman 53. Halaman 53 nomor 12. Nomor 12. Zatu mana iri karena mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tapi dia tidak boleh majrur dengan kasrah. Sah. Ini sepertinya ini salah cetak. Zatu mana iro. Naam. Dhatu manair alas kedalik? Sahih. Bukan manairi. Ini salah cetak alas kedalik? Bala, Ustaz. Dhatu manaira. Antum ma'ana? Naam, Ustaz. Dhatul manairi. Ketika diletakkan di jawaban iya, nanti ketika di jawaban akan ditambahkan alif lam. Nah, karena sifatnya juga tidak dengan alif lam, ma'aliyatin. Jadi manairinya tidak alif lam. Sahih. Naam. Naam. Penjelasan salah harakat saja. Manairah. Okay. Naam. Ya, sekali lagi jadi jawabannya untuk ibu siapa tadi? Ummu Bukhari, manairi ini mamnu minas sarf, tidak boleh diberikan tanwin. Dia tidak boleh manairin atau manairon. Yang benar adalah manairo. Ini salah cetak tapi manairo. Karena mamnu minas sarf majrurun dengan fathah, bukan majrurun bil kasrah. Nah, wallahu alam bissawab. Ya, jazakallahu khair kepada Ummu Bukhari. Ya, alhamdulillah kita dapat maklumat yang bisa bermanfaat bagi semua pendengar Roja, dan mungkin bisa diralat kembali atau diperbaiki harokat dari manaira, ya, manairi jadi manaira. Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Untuk penerapan kaidah bilangan pecahan mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang, Ustaz. Insyaallah pada tempatnya, insyaallah tidak sekarang. Iya. Untuk Ummu Salma di jazakallahu khair pertanyaannya, dan insyaallah pada pembahasan bilangan atau penerapan kaidah bilangan pecahan akan dijelaskan lebih lanjut pada babnya. Kemudian dari Ummu Abdillah di Cikarang, di latihan 10 mengapa semua mansub seperti miftahal baiti bukan miftahul baiti? Naam, karena ketika diletakkan dalam kalimat misalnya amiftahal baiti akhatta, am miftahas sayyarati, ini sekali lagi mansubun karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Hanya saja objeknya ini memang agak lain daripada yang lain. Seharusnya objek itu diletakkan setelah kata kerja dan subjek. Kalau sekedarik, bala. Nah, tapi karena ini kasusnya lain, maf'ulun bih diletakkan di depan, tapi tetap dia harus mansub. Maka amiftaha di situ tetap mansub karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Wallahu a'lam. Taip. Dan pertanyaan selanjutnya ada maklumat yang baru juga, Ustaz. Mohon diberikan nasihat kepada beberapa ikhwah yang alhamdulillah sudah mengetahui bahasa Arab. Ketika penggunaan kata ganti orang kedua, anta, ya, untuk satu orang. Seringkali kita dapatkan beberapa ikhwah menyebutkan dengan kata antum untuk satu orang, padahal untuk satu, sedangkan antum untuk jamaah. Ketika ditanya, alasannya adalah lil ihtiram, untuk memuliakan. Sedangkan dalam doa saja kepada Allah kita menyebutkan Allahumma anta rabbi dengan Allah, itu kan lebih mulia, tapi penggunaannya dengan anta. Sedangkan kita lihat sebagian ikhwah menyebutkan satu orang anta dengan antum dengan alasan ihtiram. Apakah ini benar? Jazakallahu khair. Ini pertanyaan ini sebenarnya sudah ditanyakan sebelumnya. Nah, dan sudah kita jawab, memang kadang bisa kata ganti jamak bisa dipergunakan untuk kata ganti tunggal. Dan benar seperti yang antum katakan tadi, untuk ihtiram atau at-ta'zim, untuk penghormatan atau untuk pengagungan. Dan ini diperbolehkan. Dan kadang lafaz kata ganti untuk Allah saja kadang-kadang dalam Al-Qur'an itu dengan jamak. Kadang kita lihat dalam Al-Qur'an kata ganti yang kembali kepada Allah itu jamak. Apa contohnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Qur'an. Kami di sini siapa, ikhwan? Allah. Allah SWT menjaga Al-Qur'an. Tapi di sini digunakan kalimat nahnu yang artinya kami. Sekarang kan banyak. Nah, padahal di sini tetap kembali kepada Allah, dan Allah semuanya kita mengetahui dengan pasti Allah itu satu. Nah, jadi sekali lagi diperbolehkan menggunakan kata ganti jamak seperti antum katakan, contohnya antum bisa juga dipakai untuk anta. Nah, dan ini diperbolehkan dalam rangka untuk al-ihtiram atau at-ta'zim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yakfi. Taib, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan. dan saya menarik semua perkataan yang saya salah dan memohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan. Kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.